Allah Subhanahu wa taala di masjid yang penuh dengan berkah ini tidak lain dan tidak bukan dalam rangka kita tafaqquh fiddin, dan kita selalu berdoa, memohon dan berharap kepada Allah. Mudah-mudahan Allah rahiman ya Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan kembali sirah perjalanan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sahabat Nabi SAW yang paling dulu di Yaman misalnya. Mereka masuk Islam tanpa melalui peperangan. Oleh karena itu Nabi SAW memuji ahlul Yaman. Atakum ahlul Yaman hum arabku kuluban wa afidah, al-imanu Yaman wal hikmatu Yamaniyah. Telah datang kepada kalian penduduk Yaman, mereka adalah orang-orang yang paling lembut hatinya dan paling mudah untuk menerima kebenaran. Maka iman itu ada di negeri Yaman dan hikmah berada di negeri Yaman. Ini satu contoh jemaah. Suatu kaum yang mereka masuk Islam tanpa berperang. Demikian juga negeri kita ini Nusantara. Islam masuk ke Nusantara, walaupun berbeda-beda ya para sejarawan, tepatnya tahun berapa Islam masuk ke Nusantara ini. Ada perbedaan pendapat. Tapi yang tidak ada perbedaan pendapat, yang sepakat seluruh sejarawan, bahwa Islam masuk ke negeri Nusantara ini tanpa melalui apa? Hah? Peperangan. Masuk dengan damai. Maka ini menunjukkan bahwa jihad itu bukan tujuan utama, tapi jihad adalah sarana. Ketika dakwah ilallah tidak lagi diindahkan oleh orang-orang kafir, bahkan mereka melakukan perlawanan terhadap kaum muslimin, disitulah kemudian apa? Jihad dikumandangkan. Dan jihad adalah merupakan puncak bangunan dalam Islam. Jadi itu setelah mereka melakukan pertentangan dan tidak menerima dakwah. Jadi ma'asyarul muslimin, selalu para khalifah dalam Islam berdasarkan petunjuk dari Nabi SAW, mereka sebelum menyerbu sebuah negeri itu menawarkan tiga perkara. Yang pertama adalah menawarkan dulu tentang masuk Islam. Ditawari mereka untuk masuk Islam. Kalau ternyata mereka masuk Islam, selesai sudah. Kemudian tawaran yang kedua, ketika mereka tidak mau masuk Islam, maukah mereka membayar jizya, membayar upeti untuk kaum muslimin? Ketika mereka mau membayar upeti, maka mereka dilindungi oleh kaum muslimin. Kemudian yang ketiga, ketika mereka tidak mau menerima dua opsi tadi, barulah dikumandangkan jihad fi sabilillah. Dan itu nanti ketika ada seorang pemimpin, yang pemimpin ini adalah pemimpin bagi kaum muslimin yang nanti mengumandangkan jihad. Bukan jihad secara sendiri-sendiri dan melakukan tindakan-tindakan konyol, pengeboman di tempat-tempat fasilitas umum, bom bunuh diri dan seterusnya, yang itu semuanya jauh dari apa? Dari jihad fi sabilillah. Para jemaah kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum, di antara penaklukan penting di masa khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah penaklukan Irak dan penaklukan Syam. Dan diantara aktor penting yang ikut membantu penaklukan negeri tersebut adalah sahabat Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Dan ini menunjukkan jemaah sekalian bahwa meskipun Rasulullah SAW sudah meninggal, Abu Bakar As-Siddiq mampu melaksanakan tugas dengan baik. Meskipun sempat kondisi kaum muslimin guncang dengan keberadaan orang-orang yang murtad, dengan keberadaan orang-orang yang menolak pembayaran zakat, akan tetapi dengan cepat kondisi itu diamankan oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, di sini Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah membawakan teks bagaimana khutbah atau pidato Abu Bakar As-Siddiq ketika apa? Ketika memimpin atau sebelum beliau mengutus pasukan untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Beliau berkhutbah terlebih dahulu. Apa isi pidato beliau sebelum beliau mengutus pasukan untuk berperang? Beliau mengatakan, ingatlah, setiap perkara pasti memiliki puncaknya. Barang siapa telah mencapainya, maka cukuplah itu baginya. Barang siapa beramal karena Allah, maka Allah akan mencukupkannya. Hendaklah kalian bersungguh-sungguh dalam bekerja, tetapi jangan berlebihan. Perkara yang pertengahan itu adalah perkara yang terbaik. Ingatlah, sesungguhnya tidak ada agama bagi orang yang tidak memiliki iman, dan tidak ada ganjaran pahala bagi orang-orang yang tidak mengharapkan ganjaran tersebut. Tidak ada arti suatu amalan yang tidak disertai niat. Ingatlah, sesungguhnya ganjaran pahala jihad yang begitu besarnya dalam kitab Allah membuat seorang muslim harus berusaha keras mendapatkannya. Jihad adalah perdagangan yang Allah tawarkan. Dengannya Allah akan menyelamatkan seorang dari kehinaan dan akan mengandungkan kemuliaan baginya dunia dan akhirat. Iya, ini isi pidato Abu Bakar As-Siddiq dalam memobilisasi pasukan untuk berjihad. Luar biasa. Sehingga menjadi semangatlah pasukan-pasukan yang dipersiapkan oleh beliau untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Memang suatu amalan orang akan termotivasi untuk melakukannya adalah dengan menyebutkan keutamaannya. Abu Bakar As-Siddiq membawakan keutamaan jihad. Siapa yang berjihad karena Allah, maka dia telah melakukan perdagangan bersama Allah dengan perdagangan yang tidak akan rugi. Sebab Allah Ta'ala berfirman, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah yaqtuluna wa yuqtalun wa'dan 'alayhi haqqan fit tawrati wal injili wal qur'an wa man awfa bi 'ahdihi minallah fastabshiru bi bay'ikum alladhi bay'tum bi wa dhalika huwal fawzul 'adzim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah membeli dari orang-orang yang beriman jiwa-jiwa mereka dan harta-harta mereka untuk Allah ganti dengan surga, yaitu dengan cara mereka berperang di jalan Allah, kemudian mereka membunuh ataupun terbunuh di jalan Allah tersebut. Itulah janji Allah Subhanahu wa taala yang hak di dalam Al-Qur'an, di dalam Taurat dan di dalam Injil. Maka siapakah yang lebih memenuhi janjinya daripada Allah? Maka bergembiralah dengan janji tersebut, dan itu adalah sebuah perdagangan, adalah sebuah kemuliaan yang luar biasa, kemuliaan yang besar. Jadi jamaah sekalian, seorang yang berjihad di jalan Allah berarti dia telah menjual jiwanya untuk Allah tukar dengan surga. Karena surga itu mahal jemaah sekalian. Surga itu mahal. Jadi membutuhkan apa? Pengorbanan. Oleh karena itu orang yang mati syahid di jalan Allah, ketika dia syahid, maka dia akan masuk surga. Ya, kemudian ketika dia mati syahid, Allah akan amankan dia dari fitnah kubur. Allah akan amankan dia dari fitnah kubur. Maka ini kemuliaan jemaah sekalian kepada orang-orang yang mati syahid. Jadi inilah yang diingatkan oleh Abu Bakar As-Siddiq sebelum beliau memobilisasi pasukan untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq mengatur pasukan penaklukan yang beliau kirim untuk menaklukkan Irak dan menaklukkan Syam. Irak ketika itu di bawah kekuasaan Persia dan Syam di bawah kekuasaan Romawi. Maka ketika itu Abu Bakar As-Siddiq mengutus sahabat Iyad bin Ghanam. Iyad bin Ghanam untuk masuk ke Irak dari jalur utara, yaitu dari kota Al-Musyaikh, sebuah kota yang paling strategis di Irak. Kemudian yang menjadi target utama adalah kota Hiroh di Irak. Maka diutuslah Iyad bin Ghanam untuk menyerang Irak dari jalur utara. Kemudian Abu Bakar juga mengutus Khalid bin Walid dengan membawa 2000 pasukan. Kemudian Khalid bin Walid minta bantuan tambahan, maka Abu Bakar As-Siddiq hanya menambah satu sahabat saja. Siapa? Nama sahabatnya adalah Al-Qaqqa' bin Amr At-Tamimi. Al-Qaqqa' bin Amr At-Tamimi. Ini sahabat yang luar biasa cekatan dan hebatnya dalam berjihad jalan Allah. Ditandem dengan Khalid bin Walid, jadi tambah hebat. Khalid bin Walid sudah jago strategi perang, jago bertarung. Ditambah lagi ada Al-Qaqqa' bin Amr At-Tamimi, sama. Ya, jadi semakin kokoh pasukan yang dibawa oleh Khalid bin Walid. Sampai-sampai ada orang bertanya, "Wahai Khalifah Abu Bakar, kami minta bala bantuan, kenapa engkau cuma mengutus Al-Qaqqa' satu orang?" Maka kata Abu Bakar As-Siddiq, keberadaan Al-Qaqqa' yang hanya satu orang, dia akan membuat pasukan musuh menjadi kocar kacir. Dan terbukti jemaah. Ya, satu orang ini cukup merepotkan apa? Pasukan orang-orang kafir. Kemudian jemaah sekalian, ketika kaum muslimin sudah mempersiapkan pasukan, ternyata ada bala bantuan dari kaum muslimin lain yang sudah masuk Islam di sebagian negeri Irak. Jadi sebagian negeri Irak ada yang sudah masuk Islam, sehingga mereka ikut bergabung dengan pasukan Khalid bin Walid untuk menaklukkan negeri Irak lain yang belum takluk, yang ketika itu masih musyrik. Bala bantuan datang dari beberapa pemuka kabilah yang ada di Irak yang mereka sudah masuk Islam. Di antaranya adalah Maz'ur bin Adi, kemudian Sulma bin Al-Qain, dan Harmalah bin Muraitoh. Mereka membawa-bawa bantuan sekitar 18.000 personil, ditambah tadi 2.000 personil yang dibawa oleh Khalid bin Walid. Jadi berapa aja mah? 18.000 ditambah 2.000, jadi berapa? 20.000 personel gabungan antara pasukannya Khalid bin Walid dengan pasukan dari Irak yang mereka sudah masuk Islam. Ya, kemudian beberapa tempat-tempat penting berhasil ditaklukkan oleh kaum muslimin di negeri Irak. Di antaranya sebuah terjadi peperangan besar melawan Hurmuz, yaitu perang Zatus Salasil. Ya. Jadi terjadi pertarungan sengit antara kaum muslimin dengan orang-orang Persia yang ada di Irak. Perang ini disebut dengan perang Zatus Salasil, sebab ketika itu pasukan Persia mereka saling memegang rantai satu dengan yang lain supaya ketika perang tidak lari kocar kacir. Jadi mereka membawa rantai, masing-masing dikasih rantai, saling tarik menarik. Supaya apa? Kalau ada yang lari, tarik itu rantainya. Sehingga perang ini dinamakan dengan Zatus Salasil, yaitu perang silsilah rantai, ya. Karena ketika itu pasukan Persia membawa rantai. Iya. Pasukan tersebut dipimpin oleh seorang yang bernama Hurmuz. Kemudian terjadilah perang face to face, adu tanding antara Khalid bin Walid dengan Hurmuz. Sampai Khalid berhasil mendekap Hurmuz dan berhasil apa? Menghabisi Hurmuz. Iya. Kemudian datanglah Al-Qaqa' bin Amr membantu siapa? Membantu pasukan berkuda kaum muslimin yang ketika itu juga terjadi peperangan sengit antara mereka dengan pasukan Hurmuz. Sehingga kesimpulannya pasukan Hurmuz berhasil ditaklukkan dalam perang Dhatus Salasil. Nah, ketika itu Khalid bin Walid memperlakukan para petani yang ada di Irak, ya, untuk apa? Untuk diajak berdamai. Sudah, diantara kalian para petani, siapa yang masuk Islam akan dikasih zakat, dan siapa yang tetap musyrik silahkan, tapi dia membayar apa? Jizyah. Makanya ketika kaum muslimin masuk ke Irak, orang-orang Irak tuh bahagia. Sebab selama ini ketika mereka dijajah sama Persia, itu mereka tidak mendapatkan kebahagiaan, hanya diperas saja oleh Persia, diperas oleh Hurmuz dan kawan-kawannya, ya. Makanya ketika kaum muslimin masuk, justru apa? Memberikan kedamaian. Jadi jemaah sekalian, merupakan gambaran yang salah yang diberikan oleh musuh-musuh Islam bahwa jihad itu identik dengan apa? Kekerasan. Jadi kalau umat Islam sudah menaklukkan sebuah negeri, digambarkan oleh mereka akan terjadi tindak kekerasan, tindak aniaya, akan terjadi keangkara murkaan. Ini semua bohong. Justru sebaliknya, ketika kaum muslimin masuk di sebuah negeri, maka negeri tersebut menjadi apa? Negeri yang damai. Bahkan rakyatnya pun senang. Ya, ketika Khalid bin Walid masuk ke negeri Irak. Baik. Jadi ini perang Dhatus Salasil. Kemudian perang berikutnya di Irak ada perang namanya Perang Mazar. Perang Mazar. Perang ini dilatar belakangi komunikasi antara Hurmuz dengan Kisra Persia. Dengan Kisra Persia, Raja Persia, ya. Iya. Hurmuz ketika sebelum perang Dhatus Salasil sebenarnya sudah mengkontak Kisra Persia untuk mengirim bantuan tambahan. Rupanya mereka kelabakan yang melawan Khalid bin Walid dan teman-teman, melawan Al-Qaqa' dan seterusnya. Akhirnya mereka minta bantuan langsung kepada Raja Persia untuk mengirim pasukan tambahan. Nah, datanglah pasukan tambahan, ya, yang ketika itu pasukan tambahan tersebut, ya, datang dan terjadi peperangan lagi dengan siapa? Dengan pasukan Khalid bin Walid. Ditambah lagi mereka melobi orang-orang Arab yang masih beragama Kristen untuk apa? Untuk bergabung dengan pasukan Kisra melawan kaum muslimin. Namun di peperangan tersebut kembali lagi yang menang siapa? Yang menang Khalid bin Walid dan pasukan kaum muslimin. Nah, kemudian penaklukan penting berikutnya, dan ini merupakan sasaran utama di Irak, yaitu penaklukan di kota Hiroh. Di kota Hiroh inilah penaklukan utama yang dinanti-nanti oleh kaum muslimin. Iya. Hiroh itu apa? Hiroh adalah sebuah kota yang memegang peran penting di negeri Persia. Kota ini dianggap jalan menembus ke jantung pertahanan Persia. Ya. Di mana? Di Hiroh ini. Ya. Makanya Khalid bin Walid dan kaum muslimin berniat ingin menaklukkan kota Hiroh tersebut. Supaya apa? Semakin terbuka untuk menyerang dan menghancurkan kerajaan Persia. Iya. Nah, sebelum masuk Hiroh, sebenarnya jalan masuk ke Hiroh ini sempat dihalangi oleh beberapa petani, yaitu melalui sungai Efrat. Di sungai Efrat sempat ditutup oleh para petani. agar kapal kaum muslimin tidak bisa lewat sungai Efrat. Sungai Efrat ini punya keutamaan jemaah, bahwa kalau di akhirat ada sungai di dunia, maka sungai Efrat dan sungai apa? Sungai Nil. Itu sungai di dunia yang nanti ada di surga. Sungai apa? Efrat dengan sungai Nil. Iya. Yeah. Namun sepandai-pandai mereka menutup pintu akses di sungai Efrat, tetap saja Khalid bin Walid apa? Lebih cekatan, lebih cepat. Ya, yeah. Untuk memasuki kota Hirrah. Kenapa? Karena Marbazan, Marbazan ini siapa? Marbazan ini orang yang ditugasi untuk menjaga pertahanan Hirrah oleh Kisra Persia. Dia lari gitu. Dia lari ketakutan. Dengar namanya Khalid bin Walid langsung takut. Karena dalam sejarah Khalid bin Walid belum pernah apa? Kalah dalam peperangan. Dia kabur gitu. Akhirnya Khalid bin Walid menawarkan kepada penduduk Hirrah tiga pilihan. Yang pertama masuk Islam, atau bayar jizya, atau perang. Akhirnya penduduk Hirrah sepakat apa? Untuk membayar jizya. Sehingga mereka membayar 190 ribu dirham setiap tahunnya untuk kaum muslimin. Iya. Baik. Nah, ketika kota Hirrah telah ditaklukkan, disitulah Abu Bakar As-Siddiq mempersiapkan pasukan lagi untuk menggempur jantung kota Persia. Ya, karena apa? Karena Hirrah sudah dikuasai. Kemudian beberapa peperangan juga terjadi setelah itu, diantaranya ada penaklukan penting di daerah Persia, seperti ada perang Anbar. Ya. Di situ kaum muslimin berhasil memanah 1000 orang musyrikun Persia, 1000 orang dipanah oleh kaum muslimin. Iya, benteng mereka sampai hancur. Akhirnya Anbar takluk. Kemudian Ainut Tamr juga berhasil dikuasai oleh kaum muslimin. Kemudian juga perang yang tidak kalah pentingnya adalah perang Daumatul Jandal. Yaitu ketika pasukan Khalid bin Walid menuju Daumatul Jandal, kemudian setelah itu dibantu oleh pasukan Iyad bin Ghanam yang tadi ditempatkan dari arah utara Irak, menyerbu dari arah utara. Kemudian pasukan tersebut akhirnya menyerang daerah Daumatul Jandal. Kemudian ada perang Firat. Perang Firat. Perang Firat ini dilatar belakangi ketika kaum muslimin nyampe di sebuah tempat namanya Firat. Dan Firat ini perbatasan antara Irak dengan Syam. Sudah otomatis sebentar lagi masuk otoritas kekuasaan Romawi. Kalau tadi Persia sudah diacak-acak, sekarang sedikit lagi kaum muslimin masuk kemana? Ke daerah kekuasaan Romawi. Bayangkan, dua negara adikuasa diacak-acak oleh kaum muslimin. Padahal jumlah mereka tidak sepadan dengan jumlah pasukan Persia ataupun Romawi. Nah, ketika itu Romawi sudah tahu bahwa apa? Pasukan kaum muslimin ini sudah mengacak-acak Persia. Cuman ketika itu didiamkan saja. Karena apa? Persia dianggap musuh oleh Romawi. Biarin aja diacak-acak gitu ya, biar tambah hancur Persia. Biar enggak ada saingan kita orang-orang Romawi. Tapi ternyata ketika masuk Firat, mulai panik ini orang-orang Romawi. Ini jangan-jangan kita juga diserang juga ini. Akhirnya apa? Pasukan Romawi mempersiapkan pasukan sehingga terjadi pertempuran di Firat. Ini Firat masih masuk Irak ya, tapi sudah mulai mendekati perbatasan Syam. Jadi situ terjadi peperangan yang luar biasa. Namun sekali lagi pasukan Romawi juga berhasil ditekuk lut, apa, dibuat bertekuk lutut dan mundur. Padahal mereka sudah bergabung loh dengan pasukan Persia. Jarang-jarang Persia sama Romawi itu koalisi. Dan ketika melawan umat Islam, jamaah, mereka berkoalisi. Luar biasa ya. Jadi pasukan musuh, pasukan kufar, mereka meskipun berperang satu dengan yang lain, tapi begitu berhadapan dengan kaum muslimin, mereka kan bersatu. Tapi bersatu hanya sementara waktu. Allah Ta'ala berfirman, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Engkau mengira mereka itu bersatu padahal hati mereka bercerai-berai. Baik ya, Mak. Akhirnya kaum muslimin memenangkan peperangan di Firat. Ketika itu terbunuh dari kalangan musuh jumlahnya sampai puluhan ribu, baik dari pasukan Romawi maupun Persia, sehingga Hira berhasil ditaklukkan oleh kaum muslimin. Dan Khalid bin Walid sempat singgah di Hira selama 10 hari. Nah, setelah Hira takluk, mulailah kaum muslimin masuk ke daerah Syam. Jadi sudah bikin kocar-kacir, sudah sebagian besar negeri Irak dikuasai oleh kaum muslimin, tinggal masuk ke jantung Persia. Maka setelah itu apa? Kaum muslimin lurus lagi menuju ke Syam. Karena Syam ini di bawah kekuasaan Romawi. Jadi kalau Irak sudah, tinggal Syam. Ya. Nah, penaklukan Syam dimulai tahun 12 Hijriyah. Ya. Khalid bin Walid sebelum menaklukkan Syam, dia sempat pergi ke Mekah untuk menjalankan apa? Iya, untuk menjalankan ibadah di sana, untuk menjalankan ibadah haji. Namun setelah itu sama Abu Bakar As-Siddiq ketahuan, akhirnya disuruh apa? Balik lagi ke mana? Ke Syam untuk melanjutkan peperangan berikutnya, jihad berikutnya. Nah, pasukan Persia ketika mengetahui bahwa pasukan Khalid telah menuju dan merangsek ke arah Syam, maka ketika itu Kisra Persia mulai bahagia. Alhamdulillah, mereka pecah nih konsentrasinya, karena mereka sedang kemana? Ke Syam. Otomatis akan berhadapan dengan Romawi, dan Romawi punya kekuatan. Akhirnya kesempatan ini dimanfaatkan oleh siapa? Oleh Kisra Persia untuk menyerang sebagian kaum muslimin yang ada di Irak, yaitu di mana? Di Hira. Karena kita paham tadi bahwa Hira ini tempat paling strategis di Irak. Jantungnya kota Irak, jantungnya salah satu kota di Irak sebelum masuk ke Persia. Ah, karena Khalid sedang pergi menuju ke Syam, maka apa? Ketika itu Kisra Persia mengutus pasukan untuk menyerang Hira, untuk merebut kembali Hira. Yang ketika itu Hira di memenangnya dipegang oleh sahabat Al-Musanna. Jadi peperangan lagi di situ. Namun akhirnya apa? Akhirnya tetap kekalahan ada pada pasukan Persia. Iya. Tetap apa? Mereka kalah. Akhirnya mereka menarik mundur pasukan dari Hira. Dan mereka kembali lagi ke ibu kota Persia, yaitu di Madain. Ya, jantung kota Persia, Madain. Kenapa? Mereka gak berhasil. Mereka pikir itu kalau gak ada Khalid akan apa? Gampang. Ternyata gak juga. Sebab kaum muslimin tauhidnya kuat zaman itu. Tidak bergantung dengan Khalid bin Walid. Ya. Ini untuk membuktikan bahwa kemenangan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari Khalid bin Walid. Kalau seandainya datang dari Khalid bin Walid, justru ketika itu celah bagi pasukan Kisra Persia untuk menggempur Hira. Karena ketika itu pasukan Khalid menuju ke mana? Ke Syam. Tapi ternyata mereka salah perkiraan. Bukan Khalid penyebabnya, tapi apa? Karena keimanan kaum muslimin yang kuat. Jadi sama saja mau komandannya Khalid bin Walid, mau yang lainnya, ketika tauhid mereka kuat, maka apa? Maka ini akan mudah untuk memukul mundur pasukan musuh. Baik, jemaah. Nah, ketika pasukan kaum muslimin merangsek ke Syam, ternyata tidak hanya Khalid bin Walid saja yang ke situ, tapi ada beberapa pembesar para sahabat lain yang diutus oleh Abu Bakar. Di antaranya ada sahabat Amr bin Al-As, diutus juga. Cuman Amr bin Al-As ditempatkan untuk menguasai daerah Palestina. Karena Syam itu mencakup negara mana saja, jemaah? Ada yang bisa jawab? Syam. Syam itu negara mana aja, antum? Hah? Yordania, Suria, Palestina, Lebanon, Yordania, Syam, ada. Nah, jadi dibagi-bagi konsentrasinya di Syam. Sahabat Amr bin Al-As ditempatkan oleh Abu Bakar untuk menaklukkan daerah Palestina. Kemudian sahabat Yazid bin Abu Sufyan, saudaranya Muawiyah bin Abi Sufyan ya, Yazid bin Abi Sufyan, ditempatkan oleh Abu Bakar As-Siddiq di Damaskus. Sekarang ibu kota Suriah. Kemudian Abu Ubaidah ibn al-Jarrah ditempatkan di daerah Homs. Yang sekarang ini kaum muslimin di sana diserang oleh pasukan Syaitan Bashar al-Assad di Homs itu ya. Baik. Kemudian sahabat siapa lagi? Ada sahabat Syurahbil bin Hasanah ditempatkan di daerah Yordania oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Kemudian baru Khalid bin Walid masuk ke mana? Masuk ke Syam bergabung dengan pasukan-pasukan tadi. Kemudian Heraklius merasa murka. Ini berani sekali mereka masuk ke negeri kita, ke tempat kekuasaan kita. Akhirnya Pak Heraklius memutus pasukan dalam jumlah yang sangat besar. Akhirnya pasukan Romawi mengutus jumlah pasukan yang sangat banyak, yaitu raja Romawi dari Heraklius, maka Abu Bakar As-Siddiq mengambil taktik perang yang bagus. Seluruh sahabat tadi digabungkan semuanya. Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, kemudian Syurahbil, kemudian Yazid, ya, disuruh bergabung di tempat namanya Yarmuk. Disitulah terjadi peperangan hebat, namanya perang apa? Yarmuk. Namun ternyata Abu Bakar As-Siddiq mengirimkan surat kepada Abu Ubaidah bahwa apa? Yang saya jadikan sebagai komandan adalah siapa? Khalid bin Walid. Kamu harus taat kepada siapa? Khalid bin Walid. Walaupun Abu Ubaidah lebih utama daripada siapa? Khalid. Tapi kamu harus taat karena saya perintahkan Khalid yang jadi komandan perangnya. Nah, Abu Ubaidah gak gengsi karena ini perintah dari apa? Pemimpin. Maka ditaati oleh Abu Ubaidah bin Jarrah. Ya, tanpa merasa gengsi. Walaupun Abu Ubaidah masuk kategori kalangan dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Tapi beliau tidak gengsi ketika diturunkan jabatannya dari komandan perang diganti oleh Khalid bin Walid. Walaupun nanti ketika Umar bin Khattab diangkat sebagai khalifah, sama Umar dibalikin lagi posisinya. Khalid bin Walid dicopot jabatannya dari komandan perang dan diangkat lagi Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Ya, biasa seperti itu dalam strategi perang. Jadi tidak ada sama sekali saling merendahkan, tidak, tapi ini murni bagian apa? Strategi perang. Iya, jemaah sekalian. Sehingga kemudian kaum muslimin mendapatkan kemenangan di perang apa? Di perang Yarmuk. Kemudian ada di peperangan ini Romawi mengerahkan 240 ribu pasukan, sedangkan kaum muslimin sekitar 45 ribu. Coba, 240 ribu melawan 45. Tapi itulah keimanan jemaah. Allah Ta'ala berfirman, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi'idnillah Allahumma as-sabirin. Betapa banyak ya kelompok yang sedikit mengalahkan kelompok yang banyak dengan izin Allah. Nah, ketika itu sebelum perang Yarmuk ya, Abu Sufyan berkhutbah. Nah, Abu Sufyan kan orangnya berwibawa dan kata-katanya itu berpengaruh. Maka Abu Sufyan berkhutbah mengobarkan semangat jihad kaum muslimin. Nah, demikian juga di kalangan Romawi, pendeta-pendeta mereka pun ikut berkhutbah. Ya. Ikut apa ya istilahnya, istilah mereka itu sebelum mereka bertarung apa, diberkati dulu oleh pendetanya, mudah-mudahan apa menang, kemudian dibacakan ayat-ayat Injil. Ya. Itu. Dan pendeta sempat ngejek, pendeta ini sempat ngejek siapa? Khalid bin Walid. Oh, pasukan kamu cuma 45.000 mau melawan 240.000. Tapi Khalid bin Walid mengatakan, celaka kamu wahai pendeta, betapa banyak apa? Kelompok yang sedikit mengalahkan kelompok yang banyak dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sehingga terjadi peperangan besar-besaran, perang Yarmuk ini, sehingga kaum muslimin berhasil memenangkan dan memukul mundur pasukan Romawi, dan terbunuh di perang Yarmuk ini sekitar 120.000 orang dari apa? Dari pasukan pasukan Romawi. Wallahu taala a'la wa a'la bissawab. Cukupan sampai di sini jemaah sekalian. Insyaallah setelah salat Isya ya jemaah, kita lanjutkan kajian kita. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. la illallah wahdahu la syarika la wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'da amma ba'd. Para hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum, di pembahasan sebelum isya tadi kita telah membahas beberapa penaklukan-penaklukan penting yang dilakukan di masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, yang tentunya hal ini adalah merupakan babak awal sebelum penaklukan yang lebih besar lagi yang dilakukan oleh siapa? Oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, kemudian tidak lama setelah terjadi beberapa penaklukan, tepatnya pada bulan Jumadil Akhir tahun 13 Hijriah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu jatuh sakit dan sakit beliau semakin bertambah parah. Maka ketika itu Abu Bakar meminta nasihat dan bermusyawarah dengan para sahabat untuk mengangkat Umar sebagai penggantinya. Abu Bakar sempat bertanya kepada Abdurrahman bin Auf, apa pendapatmu tentang Umar bin Khattab? Maka Abdurrahman menjawab, engkau bertanya tentang sesuatu yang engkau lebih tahu daripada aku. Maksudnya di sini kata Abdurrahman bin Auf bahwa kamu lebih akrab dengan Umar. Mestinya engkau wahai Abu Bakar lebih ngerti siapa itu Umar daripada saya. Itu jawabannya Abdurrahman bin Auf. Ini bentuk ketawaduan. Ketawaduan sahabat selevel Abdurrahman bin Auf. Kemudian kata Abdurrahman bin Auf, demi Allah, ia lebih baik daripada pendapatmu tentangnya. Untuk apa saya berpendapat tentang orang yang jelas lebih baik daripada saya? Ini maksud dari Abdurrahman bin Auf. Kemudian Abu Bakar bertanya kepada Utsman bin Affan, apa pendapatmu tentang Umar? Maka Utsman menjawab, ya Allah, pengetahuanku tentangnya bahwa keadaannya yang tersembunyi lebih baik daripada keadaannya yang terlihat, dan tidak seorang pun dari kami yang menyamai Umar bin Khattab. Ini jawaban Utsman, sama bentuk ketawaduan seorang Utsman bin Affan. Kemudian Abu Bakar bertanya kepada Usaid bin Hudair dari kalangan Ansor, ditanya tentang Umar bin Khattab. Maka Usaid bin Hudair mengatakan, demi Allah, tidak ada yang lebih kuat dalam memikul jabatan khalifah setelah engkau daripada apa? Umar bin Khattab. Jadi seluruh sahabat semuanya sepakat dengan pendapat Abu Bakar bahwa apa? Bahwa yang berhak diangkat khalifah adalah Umar bin Al-Khattab. Walaupun sebelumnya Talhah bin Ubaidillah sempat kurang sepakat dengan apa? Dengan pengangkatan Abu Bakar As-Siddiq terhadap Umar bin Khattab. Ya. Abu Ubaidah sempat Talhah bin Ubaidillah sempat kurang sepakat, bukan enggak sepakat tapi kurang sepakat. Kenapa? Karena ada kekhawatiran dalam diri Talhah. Umar bin Khattab itu punya jiwa apa? Punya jiwa yang keras dan tegas. Kalau di masa Abu Bakar, sikap tegas dan kerasnya Umar agak terkontrol. Karena apa? Ada Abu Bakar As-Siddiq. Dan nanti khawatirnya, kalau dia diangkat sebagai khalifah, sementara Abu Bakar sudah enggak ada, khawatirnya nanti jiwa kerasnya akan berpengaruh terhadap kaum muslimin. Itu kekhawatiran saja dari siapa? Dari Talhah. Walaupun Talhah tetap mengakui bahwa setelah Abu Bakar ya, yang paling utama siapa? Umar tetap. Cuman ketika itu Talhah ada kekhawatiran saja. Ada kekhawatiran dari segi apa? Dari segi sifat keras dan tegasnya Umar. Itu saja sebenarnya kekhawatirannya Talhah. Bukan karena keutamaan, enggak. Ya, Talhah mengakui bahwa apa? Umar itu orang yang paling afdol setelah Abu Bakar. Namun dalam prasangka Talhah tidak mesti lebih afdol kemudian mesti jadi khalifah. Karena khalifah itu harus punya kriteria-kriteria lagi yang lebih ketat. Nah ini kalau dijadikan khalifah Umar bin Khattab, nanti ada kekhawatiran apa? Sikap tegas dan kerasnya ini akan justru mengkhawatirkan kaum muslimin. Nah ini pendapat siapa? Thalhah bin Ubaidillah saja. Murni ijtihadnya Thalhah. Namun para sahabat yang lain tidak ada khilaf bahwa yang paling berhak adalah Umar bin Khattab. Ya walaupun setelah itu pun Thalhah mengakui akan akan keberhaknya. Ya lebih berhak ya Umar bin Khattab sebagai pengganti Abu Bakar As-Siddiq. Lalu kemudian Abu Bakar As-Siddiq menulis wasiat yang dibacakan di Madinah, yang isi wasiat itu kata Abu Bakar As-Siddiq dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini adalah wasiat Abu Bakar bin Abi Quhafah pada akhir masanya menjelang berpisah dari dunia dan awal masanya memasuki kehidupan akhirat. Ini terkadang jemaah, orang soleh itu ketika akan datang kematiannya dia merasakan ada firasat, ada tanda bahwa kematiannya sudah dekat. Contohnya adalah Abu Bakar As-Siddiq ini. Saat ketika orang kafir pun akan beriman, orang jahat pun akan yakin, dan pendosa pun akan jujur. Aku memilih Umar bin Khattab sebagai penggantiku, maka dengarlah dan taatilah padanya. Aku tidak mengabaikan kebaikan Allah dan Rasulnya, agamanya, diriku dan untuk kalian semuanya. Jika ia berlaku adil, maka memang itulah yang aku ketahui darinya. Dan jika ia menyeleweng, maka masing-masing kalian menanggung dosa masing-masing. Aku hanya menginginkan kepada kebaikan dan aku tidak mengetahui hal yang gaib. Kemudian beliau membawakan surah Asy-Syura ayat 227. Dan orang-orang yang zalim itu kelak akan mengetahui ke tempat mana mereka akan kembali. Iya, maka yang diperintahkan oleh Umar bin Khattab membaca wasiat ini siapa? Sahabat Utsman bin Affan. Maka setelah itu masyarakat Madinah sepakat untuk membaiat siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, diantara keteladanan Abu Bakar As-Siddiq sebelum meninggal dan kehati-hatian beliau sebelum meninggal dan ketika beliau semakin parah penyakitnya, maka beliau mengatakan, lihatlah apa saja hartaku yang bertambah sejak aku mengemban kepemimpinan, lalu kirimlah harta tersebut kepada khalifah setelahku. Jadi setiap harta beliau yang bertambah kasihkan ke khalifah setelahnya. Bayangkan. Jadi beliau tidak memanfaatkan kesempatan mumpung jadi pemimpin menumpuk-numpuk harta untuk 7 keturunan, tidak. Karena ini amanah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagian orang ingin jadi pemimpin tujuannya untuk menumpuk-numpuk harta. Nah, ini tanggung jawabnya nanti di hadapan Allah luar biasa besar. Abu Bakar As-Siddiq tidak mau ya mengambil harta yang melimpah yang bertambah dari kepemimpinannya ketika menjadi khalifah. Kemudian setelah diperiksa dari hartanya Abu Bakar, ternyata yang bertambah dari harta beliau hanyalah budak dari Mesir yang biasa mengurus anak-anaknya dan seekor unta yang biasa mengairi kebunnya. Itu saja harta yang bertambah. Selama menjadi khalifah, hartanya yang bertambah hanya budak yang biasa membantu tugas rumah tangga, kemudian seekor unta yang dipakai untuk mengairi kebun. Masya Allah. Bukan apa? Bukan pesawat jet pribadi dari hasil menjabat, tidak. Bukan mobil super mewah dari hasil menjabat sebagai khalifah, tidak. Atau apa? Unta merah ya. Unta merah itu ketika itu harta paling berharganya orang Arab. Tidak. Makanya hati-hati ya. Orang yang menjabat sebagai pemimpin kemudian dia memanfaatkan untuk mengeruk harta, untuk menambah pundi-pundi kekayaan. Ini hati-hati yang seperti ini. Ya, kan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang kalau itu bukan hak dia ya. Ternyata dia memanfaatkan kesempatan menjabat sebagai pemimpin atau menjabat sebagai menteri dan seterusnya untuk mengeruk kekayaan. Iya. Kemudian setelah diteliti ternyata kelebihannya hanyalah satu budak dan satu ekor unta. Dan sama Abu Bakar As-Siddiq, dia perintahkan supaya budaknya sama untanya dikasihkan untuk Umar bin Khattab, karena dia nanti yang akan menjadi khalifah. Maka Umar bin Khattab ketika mendapatkan pemberian dari Abu Bakar sampai menangis Umar bin Khattab. Dan Umar bin Khattab mengatakan, semoga Allah merahmati Abu Bakar, ia telah membebani orang setelahnya dengan beban yang berat. Jadi Umar bin Khattab mengatakan apa? Mudah-mudahan Allah memaafkan Abu Bakar. Saya kena apa? Kena tanggung jawab ini. Saya dikasih beban berat ini sama Abu Bakar. Ya, Masya Allah. Ya. Jadi bagi Umar bin Khattab, khalifah, pemimpin, itu dianggap apa? Beban. Sebab tanggung jawab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekarang orang berlomba-lomba meraih apa? Kepemimpinan. Yang nanti di akhirat hanya akan menjadi penyesalan. Innakum takhrisuna 'alal imarah wa innaha satakunu nadamatan wa hasrah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalian itu terlalu nafsu memburu jabatan. Yang padahal nanti di hari kiamat akan menjadi penyesalan buat kalian. Illa man adda bihaqqiha, kecuali orang yang menunaikan haknya ketika dia menjadi pemimpin. Seperti siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Kalau pemimpin itu benar-benar menunaikan haknya, itu jadi pemimpin yang miskin itu. Baik. Tapi apa? Tapi selamat di sisi Allah. Selamat di sisi Allah. Enggak apa-apa di dunia dia kekurangan, tapi di akhirat dia selamat di sisi Allah karena dia tidak mengambil sesuatu yang bukan haknya. Ya. Para jemaah sekalian, ini tentang Abu Bakar As-Siddiq. Aisyah mengisahkan ketika Abu Bakar sakit menjelang kematiannya, maka Aisyah pun mengunjunginya. Ya, yang ketika itu Abu Bakar sedang mengalami sakaratul maut di dadanya. Maka kemudian Aisyah membacakan syair, duhai umurku, harta seorang benar-benar tidak berguna pada hari saat nafas sudah sesak di dada. Ya. Maka Abu Bakar melihat Aisyah mengucapkan seperti ini, beliau tidak suka. Abu Bakar enggak suka. Akhirnya Abu Bakar mengatakan, wahai ummul mukminin, maksudnya wahai Aisyah, harusnya kamu mengucapkan apa? Waja'at sakaratul maut bil haqq, dzalika ma kunta minhu tahid. Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya, dan itulah yang kamu selalu lari dari sakaratul maut tadi. Jadi yang benar ucapkan ayat ini. Enggak usah berbait syair, tapi apa? Ucapkan ayat Al-Quran bahwa sakaratul maut itu benar adanya. Baik. Kemudian sakitnya Abu Bakar berlangsung sekitar 15 hari hingga akhirnya pada tanggal pada hari Senin, tepatnya tanggal 12 Jumadil Akhir. Jadi tanggal kematiannya Abu Bakar sama dengan tanggal wafatnya Rasulullah, tanggal 12, cuman beda apa? Bulannya. Kalau Abu Bakar ini Jumadil Akhir, kalau Rasulullah Rabiul Awal. Tahun berapa? Tahun 13 Hijriah. Tahun 13 Hijriah wafatlah sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan meninggalnya, hari meninggalnya sama dengan hari meninggalnya Rasulullah, yaitu hari apa? Hari Senin, jemaah. Hari Senin meninggal. Sampai-sampai Aisyah mengatakan, aku berharap aku meninggal hari di hari atau di malam Kamis. Kenapa? Karena suami Aisyah siapa? Rasulullah mati di hari Kamis, kemudian atau meninggal di hari Kamis, kemudian siapa? Abu Bakar, bapaknya Aisyah, meninggal di hari di hari Senin apa Kamis? Senin. Taib, Rasulullah meninggal di hari Senin, Abu Bakar bapaknya Aisyah meninggal juga di hari Senin, ya mah. Makanya Aisyah berharap mudah-mudahan saya meninggal di hari Senin. Dan Abu Bakar dikafani dengan 3 lapis kain berwarna putih dari Yaman tanpa menggunakan baju dan sorban. Iya. Ada nasihat berharga dibawakan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ini nasihat sangat berharga. Kata Abu Bakar As-Siddiq, orang hidup lebih membutuhkan pakaian baru untuk menutup badannya daripada orang yang mati. Orang yang mati hanya akan berakhir menjadi nanah dan hancur. Makanya beliau berwasiat, gak usah bagus-bagus kain kafannya. Kenapa? Orang yang hidup lebih butuh kain daripada orang yang mati. Ya, gak perlu berlebihan. Kemudian beliau berwasiat agar yang memandikan jenazah beliau adalah istrinya yang bernama Asma binti Umais. Ini menunjukkan boleh ketika suami meninggal dimandikan oleh siapa? Oleh istrinya. Dan tidak ada aurat antara suami istri. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq wafat di usia 63 tahun. Sama dengan usianya siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. InsyaAllah. Iya, Ali bin Abi Thalib, dan pernyataan beliau dikutip oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah, pernah berkomentar tentang Abu Bakar As-Siddiq. Kata Ali, demi Allah, satu saat yang dikorbankan Abu Bakar lebih baik dari sepenuh bumi orang beriman dari kaum Fir'aun. Orang itu menyembunyikan imannya, sedangkan Abu Bakar menampakkan keimanan. Antum ingat kisah Fir'aun? Di dalam kerajaan Fir'aun ternyata ada yang beriman dengan ajaran Nabi Musa, tapi dia tidak berani menampakkan. Faqala rajulun mu'minun min ali Fir'aun yaktumu imanahu ataqtuluna rajulan an yakula rabbiyallah waqad ja'akum bil bayyinati min rabbikum wa iyyaku kadziban fa alayhi kadzibu wa iyyaku shadiqan yusibkum ba'dal ladzi ya'idukum. Al-Ayah. Dan berkatalah salah seorang anggota kerajaannya Fir'aun yang dia beriman tapi menyembunyikan keimanannya, apakah kalian akan membunuh orang yang hanya mengucapkan Tuhan saya Allah, padahal dia punya argumen. Kalau ternyata dia salah, dia akan menanggung kesalahannya. Kalau dia benar, kalian yang akan celaka. Ini kata salah seorang dari kerajaan Fir'aun yang dia beriman tapi sembunyi-sembunyi. Jadi gak usahlah ngurusin Nabi Musa itu loh. Biarin aja Musa begitu. Kalau dia salah kan dia nanggung sendiri. Kalau benar kalian nanti yang celaka malah. Jadi gak usah diurus lah yang namanya Musa itu. Padahal dia sendiri beriman dengan Nabi Musa cuma menutupi keimanannya. Sementara Abu Bakar As-Siddiq mengucapkan ucapan yang sama dengan orang ini. Ataqtuluna rajulan an yakula rabbiyallah wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum wa iyyaku kadziban fa alayka kadzibu wa iyyaku shadiqan yusibkum ba'dal ladzi ya'idukum. Itu kapan Abu Bakar mengucapkan ini? Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipukuli oleh orang-orang Quraisy. Langsung dibela oleh Abu Bakar dengan terang-terangan Abu Bakar mengucapkan ucapan ini. Kenapa kamu memukul orang yang cuma mengucapkan la ilaha illallah? Apa salahnya? Padahal dia membawa argumen. Kalau ternyata Muhammad ini salah, dia akan menanggung kesalahannya. Tapi kalau ternyata Muhammad yang benar, kalian yang celaka. Jadi perkataannya Abu Bakar sama dengan apa? Perkataannya salah seorang anggota kerajaan Fir'aun yang dia pura-pura kafir, tapi sebenarnya dia dalam hatinya beriman. Ya, dia pura-pura saja. Kenapa Abu Bakar lebih utama? Beribu-ribu kali lebih utama, sebab Abu Bakar menampakkan keimanannya, sementara apa? Orang tadi menyembunyikan keimanannya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa kita bahas dari sirahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Yang mana ma'asyiral muslimin, mudah-mudahan dari apa yang kita pelajari dari sirah beliau kita mengambil banyak sekali pelajaran. karena Abu Bakar As-Siddiq adalah manusia terbaik dari kalangan sahabat. Maka jemaah sekalian, kemudian tidak lupa pula kita kalau ada buku-buku bacaan tentang Abu Bakar As-Siddiq yang mungkin lebih tebal, kita baca. Ya, kita baca untuk mengingat-ingat, karena kadang-kadang kalau hanya di ta'lim saja kita lupa ya. Mungkin kita bisa membaca buku yang lebih tebal dan tetap diulang-ulang pelajaran-pelajaran penting yang terkait dengan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan lanjut dengan pembahasan sirah yang lainnya, yaitu sirahnya sejarah perjalanan sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sahabat paling utama setelah siapa? Setelah Abu Bakar As-Siddiq. Ya, kita akhiri sampai di sini. Sebelum kita akhiri, mungkin sedikit ada beberapa pertanyaan jemaah sekalian. Siapa yang bisa menyebutkan penaklukan-penaklukan penting di masa Abu Bakar As-Siddiq? Penaklukan apa saja ya? Nah, ini. Jangan jawab Irak dengan Syam, jangan. Tapi apa? Tempat-tempatnya secara spesifik sebutkan. Betul. Antum ya? Yarmuk. Hah? Hira, ya, terus yang ketiga apa lagi? Dua saja, ingatnya dua saja, fadal nggak apa-apa, ya, ingatnya dua. Tayyib, aku ada yang mau jawab ya? Satu lagi, apa saja? Atau bisa nyebutkan lagi, apa saja daerah-daerah yang berhasil ditaklukkan di masa Abu Bakar As-Siddiq? Tadi baru disebutkan Hirah dengan Yarmuk ya. Yang lain? Akhwat, ada yang jawab enggak? Oh, kalau enggak ada tuh saya lempar ke Iwan gitu. Firat. Tadi saya mau jawab tadi. Insyaallah. Tadi yang jawab Firat siapa? Bapak, oh iya Pak, ya. Maaf ya Pak ya, saya taruh di sini. Tolong buat Bapak. Saya tolong untuk Bapak. Ya. Bagus, bagus. Insyaallah. Baik. Siapa nama sahabat yang dikirim oleh Abu Bakar As-Siddiq untuk membantu Khalid bin Walid? Tayib. Antum. Al-Qaqa, tamam. Zabra, iya. Satu ini, Masya Allah, Quran dan terjemahan. Sayangnya nih, akhwat gak ada yang jawab ya. Ada, siap. Siap, akhwat, saya kasih pertanyaan. Baik. Tadi ada beberapa kemiripan antara Abu Bakar dengan Rasulullah ketika wafat. Dalam hal apa aja kemiripannya? Ya, satu yang jawab, jangan keroyokan. Bingung saya dikeroyok begitu. Satu saja dulu yang jawab. Satu, satu ya. Apa saja dari segi apa? Hah? Kok banyak lagi yang jawab? Satu, satu. Satu orang. Usianya berapa? 63 tahun. Ini enggak bisa dibagi-bagi, yang enggak boleh disobek-sobek ini. Ini mushaf Al-Qur'an untuk terjemahan. Terus apa lagi? Hah? Hari meninggalnya, hari apa? Hari Senin. Terus? Apa lagi yang mirip? Hah? Apa? Tanggalnya, tanggal berapa? 12. Kalau bulannya sama enggak? Enggak sama. Saya enggak tahu nih yang jawab yang mana ini. Kompak banget jawabnya. Baik, baik. Ini tolong datangnya. Pokoknya yang jawab siapa silakan saling jujur aja di antara kalian. Nah, ya, selesai kita bahas masalah keutamaan Abu Bakar As-Siddiq dan hal-hal penting terkait dengan Abu Bakar As-Siddiq. Kita cukupkan sampai di sini pertemuan kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.